وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Khawani bidina azakumullah, di surah Al-Muzzammil ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nabinya dengan panggilan yang kondisi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai selimut. Ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang menutupi dirinya dengan selimut. Qum al-laila illa qalila, tegakkanlah salat malam, yakni banyaklah engkau melakukan salat kecuali sedikit engkau melakukan tidur padanya. Yakni salat malam dianjurkan, diperintahkan, tapi tidak sepanjang malam. Tidak sepanjang malam, tidak setiap malam, tapi kita diperintahkan untuk melakukan setiap malam kalau bisa, tapi tidak sepanjang malam, karena kita memiliki kewajiban yang lain dan tugas-tugas yang lainnya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita juga memiliki hak terhadap kita, bahkan jasad kita memiliki hak untuk diistirahatkan. Mata kita perlu diistirahatkan, jasad kita perlu diistirahatkan, pendengaran kita. Barakallahu fikum. Perjalanan panjang, sementara jasad ini ibarat kendaraan, penunggangnya adalah jiwa kita. Kalau kita paksakan kendaraan ini, tidak kita istirahatkan, sebagaimana dikatakan, tidak tujuan tersampaikan, tidak juga kendaraan masih tetap ada. Artinya kalau kita pacu sekuat mungkin tanpa istirahat, kendaraan pun mati, tujuan pun tak tercapai. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang terus menerus kita lakukan walaupun sedikit, tapi ada rutinitas setiap hari kita lakukan. Tak terasa oleh kita telah terkumpul kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kita pun tak lelah, kita pun tak bosan untuk melakukannya. Subhanallah. Taib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum wa huwa na'is falyarqud." Kalau salah seorang di antara kalian salat malam kemudian diserang kantuk yang sangat hebat, silahkan dia tidur. Kenapa? Lallahu yadhhabu yad'u fa yasubba nafsahu. Boleh jadi karena tidak ada lagi konsentrasi, pikirannya sudah tercampur dengan rasa kantuk yang hebat, tidak lagi fokus dia. Boleh jadi dia berdoa untuk dirinya, ternyata dia mencaci maki dirinya. Barakallahu fik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qasda tablughu. Silakan kalian beramal, silakan kalian berusaha. Yani sekemampu kalian, jangan terlalu memaksa diri. Insyaallah kalian tetap akan sampai. Biidznillah tabaraka wa taala. Biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Syariat ini sangatlah mudah. Kata Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun, wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Banyaknya kebaikan-kebaikan dalam syariat kita ini sangat luar biasa. Dan dipermudah. Di mana Anda diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, silakan. Manfaatkan. Barakallahu fikum. Jika sekiranya Anda diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan beramal saleh melalui harta benda Anda. Kalau Anda ternyata diberi kecerdasan, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan beramal saleh melalui penyebaran ilmu, dakwah ila Allah. Kalau Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melakukan puasa tanpa terhalangi dari kewajiban-kewajiban yang lainnya, silakan memperbanyak puasa. Baik, dzikir, baik, qiraatul Quran dan yang lainnya, banyak luar biasa. Banyak luar biasa amal-amal yang bisa kita lakukan. Baik. Sehingga tidak ada seorang pun boleh mengatakan, "Oh, anu noh. Setiga mati." Baik. Nyana doi purba sedekah. Subhanallah. Sedekah bukan hanya duit. Qaulun ma'rufun shadaqah. Ucapan yang baik sudah merupakan sedekah. Tu'inur rajula fi dabbatihi aw tarfa'u lahu 'alaihi mata'ahu. Sedekah. Engkau membantu seseorang, sedekah. Engkau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, sedekah. Subhanallah. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, sedekah. Jadi bukan cuma duit yang dengannya kita bersedekah. Subhanallah. Maka di dalam sholat pun demikian, sholat malam, silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dulunya memang sholat malam itu telah merupakan kewajiban. Barakallahu fik. Akan tetapi setelah diturunkannya kewajiban sholat lima waktu, sholat malam pun akhirnya menjadi sunnah. Baik. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Karena sangat manfaat, sangat baik. Barakallahu fik. Tidak perlu sepanjang malam, tidak perlu. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kumil laila illa qalila." Yani engkau banyak melakukan kecuali sedikit. Silakan istirahat di waktu sedikit. Nisfahu atau separohnya. Aw inqus minhu qalila aw separoh atau separoh dari separohnya. Sepertiga malam terakhir. Barakallahu fiik. Sinyal-sinyal untuk kita, barakallahu fikum, bangkit untuk melakukan sholat sangatlah banyak. Boleh jadi memang tidak bisa tidur. Bukan karena sebelumnya minum kopi, bukan. Bukan karena ada pikiran dikejar-kejar utang juga, tidak. Tapi tidak tahu kenapa tidak bisa tidur. Saat itu Anda bangun melakukan sholat. Jangan bolak-balik. Sepresa tak gulung masih belum. Bisa tak sono tetap tidak mau pergi sholat. Sholat. Sampai rasa kantuk datang, silakan tidur. Barakallahu fiik. Atau mungkin nyamuk banyak. Tapi sholat. Atau terbangun karena mimpi. Mimpi yang mengerikan, yang menakutkan, setelah itu mau tidur lagi susah sudah. Tapi sholat. Ada isyarat-isyarat Anda diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun. Baik. Kemudian juga ini alarm yang sudah kita pasang setiap jam tertentu untuk kita melakukan minimal salat witir lah. Sebagian orang cuma kasih mati kalau tidur ulang. Lah apa gunanya? Pasang alarm cuma bangun untuk kasih mati. Kalau Anda mau tidur panjang, jangan pasang alarm. Subhanallah. Adanya keadaan-keadaan ini pertanda bahwa sebenarnya Anda diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat. Terkecuali kalau Anda barakallahu fikum sakit mungkin, kurang sehat badan, atau mungkin kelelahan, atau karena kesibukan sehingga lalai tidur. Kalau kesibukan akhirnya lalai tidur, ya salat witir memang sebelum tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru fi awwali al-laili wa fi wasati wa fi akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir di awal malam, di tengah malam atau di akhir malam. Baik. Kalau memang kondisinya barakallahu fikum, baik, kita khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, salat witir memang sebelum tidur. Setiap orang akan mengetahui kebiasaan dirinya dan orang sesuai dengan kebiasaannya. Walaupun dia tidak pakai alarm, kalau sudah terbiasa, jasad ini akan mengikuti kebiasaannya. Akan mengikuti kebiasaannya. Kalau terbiasa yang bangun di jam 3 atau bangun di jam 4 atau bangun di jam-jam tertentu tanpa alarm pun dia akan bangun, karena dalam jasadnya itu ada alarm. Akan bangun dia di waktu-waktu itu untuk melakukan sholat. Kalau itu suatu kebiasaan, jadi perlu perlu pembiasaan. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik. Di tengah-tengah malam inilah atau di salat malam inilah kita banyak bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di keheningan malam kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Baik. Begitu banyak yang kita harapkan di akhirat kelak. Maka di malam-malam itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mampu melakukan 11 rakaat, 9 rakaat. Kalau enggak 7 rakaat, kalau enggak 5 rakaat, kalau enggak 3 rakaat. Kalau enggak, ya 1 rakaat. Sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Dan ini harus ada dari dalam. Sidq. Kejujuran. Memohon sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melakukan qiyamul lail. Untuk melakukan qiyamul lail. Ini tentunya setelah kita sudah barakallahu fikum melakukan salat-salat yang lainnya dengan berjamaah. Salat subuh sudah terbiasa, tingkatkan dengan melakukan salat witir, atau qiyamul lail, atau salat tahajud. Baik. Sangat-sangat manfaat, banyak manfaatnya. Sangat banyak keutamaannya. Kita akan mendapatkan ketenangan jiwa yang luar biasa. Baik. Di waktu-waktu itu doa kita mustajab. Sepertiga malam terakhir doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah mengumumkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir." Rabb kita turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Baik, turun sesuai dengan kebesaran dan keagungan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, laisa kamitslihi syai. Tidak sama seperti turunnya makhluk. Allah Rasul mengatakan turun, ya kita artikan turun, kita meyakini Allah turun, tapi Allah tidak sama seperti makhluk-makhluknya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jangan ada yang bertanya. Kalau begitu Allah turun terus. Karena bumi ini barakallahu fikum waktunya berpindah-pindah terus. Barakallahu dari timur, barakallahu fikum sepertiga selesai akan berpindah ke sana sepertiganya. Sepertiga malam terakhir terus jadi Allah. Baik. Kenapa tidak ada ini dalam benak para sahabat? Barakallahu fiik. Ya karena sahabat sudah terpatri dalam benak mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in, laisa kamitslihi syai. Jadi tidak lagi muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Barakallahu fiik. Kalau Allah turun berarti Allah meninggalkan arsy. Berarti Anda seluruh Anda bercerita ini mengungkapkan ini Anda telah menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk. Makhluk itu ketika berada di atas kemudian turun ke bawah dia harus meninggalkan tempat yang ada di atas. Kan demikian. Dan turun ke bawah. Sementara Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai. Anda tidak perlu bayangkan bagaimana-bagaimananya karena kita tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang jelas kaidah ini harus tetap pegang terus menerus. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan satu apapun. Kita lanjutkan hadis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir, yaqulu may yas'aluni fa astajiban. Siapa yang mayad'uni fa astajibalah. Siapa yang memanggil aku maka aku akan menjawabnya. Baik. Wa may yas'aluni fa utiyah. Siapa yang meminta kepada aku maka aku akan memberikan untuknya. Wa may yastaghfirullah. Barang siapa yang minta ampun maka aku akan mengampuninya. Allah telah berjanji dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memanggil aku akan menjawabnya. Siapa yang meminta aku akan memberi. Siapa yang minta ampun maka aku akan mengampuninya. Kurang apa lagi? Kita sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita mau memanfaatkan saat-saat ini? Kalau Anda tidak bisa bangun jam 2 malam atau jam 1 malam untuk melakukan sholat setengah jamkah atau 1 jamkah, cukup 1/4 jam Anda melakukan sholat. Kalau itu yang menjadi kemampuan Anda, subhanallah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah, ya Allah bantu aku untuk aku bisa melakukan qiyamul lail. Baik. Memang mungkin awalnya berat, barakallahu fikum, tapi dengan pembiasaan akan menjadi biasa biiznillah. Qumil laila illa qalila nisfahu. Baik. Banyak malam, yakni berlama melakukan qiyamul lail. Kalau tidak mampu nisfahu, separuhnya, separuh malam. Kalau tidak, separuh dari separuh itu. Barakallahu fikum. Awin qus minhu qalilan aw zid 'alaihi. Tambah atau kurangi sedikit sesuai dengan kemampuan. Karena terkadang kita terlambat bangunnya mungkin, sehingga tidak bisa melakukan kecuali 3 rakaat. Atau lebih cepat mungkin, sehingga dalam kondisi segar kita bisa melakukan 5 rakaat, 7 rakaat. Bahkan boleh jadi kita bisa melakukan 9 rakaat atau 11 rakaat. Cukup 11 rakaat. Karena Aisyah sendiri mengatakan, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salat beliau, salat malam, salat apapun namanya, mau salat tahajud atau qiyamul lail atau salat witir atau qiyam Ramadan, atau salat tarawih, apapun namanya. Salat yang dilakukan antara selesainya kita melakukan salat Isya sampai terbitnya fajar. Barakallahu fikum. Terkadang kita mampu melakukan lebih banyak, terkadang kita sedikit, sesuai dengan keadaannya. Baik. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Dan lagi engkau di sini dikatakan barakallahu fikum, qum nisfal laili, qum lis-salati fi al-laili illa yasiran minhu. Hampir sepanjang malam. Tapi tidak sepanjang malam, harus dikurangi, ada kesempatan untuk tidur. Kalau tidak mampu, qum nisfal laili, separuh malam. Aw inqus minhu qalila, atau dikurangi sedikit dari seperduanya ini sehingga menjadi sepertiga. Barakallahu fikum. Au zida alih, atau ditambah lebih dari separuh, hatta tasila ila tsulutsain, sampai 2/3. Ini 2/3 malam kita melakukan salat. Baik. Wa rattilil Qur'ana tartila, dan hendaknya kalian engkau membaca Al-Qur'an dengan tartil. Barakallahu fikum. Dengan tadabbur, tidak dengan cepat, luar biasa juga tidak dengan, barakallahu fikum, lambat yang sangat. Jelas huruf-hurufnya, hak-hak huruf ditunaikan, barakallahu fikum, panjang pendeknya. Perlahan kita membaca Al-Quran di dalam sholat kita. Kita tadabburi, kita menghayati sholat kita dan bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita. bukan cuma sekedar sekedaran. Barakallahu fiikum. Baik, akan beda ketika kita paham dan mengerti apa yang kita baca, apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan, dengan tidak paham sama sekali. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami akan mewahyukan kepada engkau, kami turunkan kepada engkau wahai Rasul, sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qur'an yang agung, berisi tentunya perintah, larangan, hikmah-hikmah, hukum-hukum syariat, yang dengannya siapa yang taat untuknya kebahagiaan dunia akhirat, dan siapa yang tidak mau taat ya untuknya azab dan neraka. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau, tidak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga? Kalau orang ditanya semua masuk surga. Hatta orang bejat sekalipun. Barakallahu fikum. Mau masuk surga ngana? Oh, iya loh, masanya anda. Padahal tidak sholat, tidak puasa, tidak apa, tidak apa. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Jadi bukan cuma pengakuan yang dengannya orang masuk surga atau cuma sekedar harapan. Cita-cita bukan. Atau yakin masuk surga, karena ada juga orang mengatakan, ente masuk surga, mesti yakin ente masuk surga. Subhanallah. Antum tahu orang kufar yakin sekali masuk surga mereka. Anda diperintahkan untuk meminta surga, dan anda diharuskan untuk menjalani asbab-asbab yang dengannya anda masuk surga. Dan tidak ada seorang pun boleh meyakini dan memastikan dirinya bakal masuk surga. Kita hanya bisa berharap. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, wa ma adri ma yuf'alu bi. Bahkan aku sendiri, aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan atas diriku nantinya. Ya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat jaminan surga. Dan sahabat-sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga. Barakallahu fiik. Tapi kita yang tidak ada jaminan ini. Kita hanya bisa berharap semoga dan semoga, dan kita hanya bisa berusaha. Adapun orang-orang yang telah diberi jaminan masuk surga, maka subhanallah, ternyata mereka adalah orang-orang yang begitu semangat melakukan ketaatan. Justru orang-orang yang telah diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru mereka itu adalah orang-orang yang paling apa? Paling semangat melakukan ketaatan. Paling takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan sudah ada jaminan kemudian mereka berleha-leha santai-santai. bahkan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Demikian juga kita tidak bisa memastikan bahwa si fulan takyin orang tertentu bahwa masuk surga dia atau bakal masuk neraka, tidak bisa. Kecuali orang-orang yang telah diberi jaminan oleh Allah melalui Rasulnya. An-Nabi fil jannah, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Utsman fil jannah. Barakallahu fiik. Wa Ubaidah bin Jarrah. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Wa Sa'ir bin jannah. Baik. Zubair bin jannah. Dan sahabat-sahabat yang lainnya yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Atau secara keseluruhan kelompok. Baik. Seperti kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata sayyib ahadun bay'a tahta asy-syajara, la yadkhulun nar. Tidak akan masuk dalam neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Ashabu bai'atir ridwan. Baik. Selain mereka yang telah diberi jaminan sorga, barakallahu fikum, dan selain yang telah ditetapkan tempatnya di neraka, ditentukan, disebut namanya seperti tabbat yada abi lahabi wa tabb maghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Abu Lahab dengan istrinya. Baik. Selain mereka-mereka ini yang sudah dijamin surga dan ditetapkan lainnya ke dalam neraka, kita tidak bisa takyin kecuali secara umum. Orang kafir semuanya yang mati kafir neraka. Barakallahu fikum. Orang yang mukmin semua yang mati di atas iman surga. Itu yang bisa kita lakukan, bisa kita nyatakan. Tapi kalau untuk ditunjuk satu demi satu, barakallahu fikum, dia sudah mati, bagaimana dia ini? Wallahu alam. Kalau dia mati kafir neraka. Tapi kan tidak tahu kita apakah dia sebelum matinya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita hanya diperintahkan untuk melihat zahirnya. Kalau dia mati kafir, kafir dia, neraka tempatnya. Jadi kita hanya khawatir begitu ada orang fasik tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir jangan sampai dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita tidak tahu sebelum matinya dia bagaimana antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sementara orang yang beriman dia mati, kita juga tidak bisa mentayin bahwa dia masuk surga. Oh, si fulan tempatnya di surga, enggak bisa. Kita hanya bisa berharap. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Haga. Kita tidak tahu apa yang ada di balik kehidupan seseorang. Jangankan kita di zaman sekarang ini. Orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dia. Orang-orang pun mengatakan hani Allahu bil jannah ya Rasulullah. Betapa bahagianya dia dengan surga. Kata Rasulullah, "Wahai yang diberikan hukum jannah, siapa yang beritahu kalian kalau dia dalam surga? Wallahi sekarang dia dalam kondisi kepanasan karena apa? Karena pakaian yang dia curi gani dalam dari ghanimah yang dia ambil sebelum pembagiannya. Subhanallah. Apa tahunya kita sahabat kan? Oh, di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti surga." Selama tidak ada jaminan untuk seseorang bahwa dia di dalam surga, maka kita hanya bisa berharap dan berharap, mendoakan dan mendoakan. Ini dalam masalah takyin. Kalau kita berbicara secara umum, orang-orang yang beriman semuanya, siapa yang mati di atas keimanannya, surga tempatnya. Siapa yang mati di atas kekuburannya, maka neraka tempatnya, kekal dalam api neraka. Itu. Coba kalau kita mau tunjuk satu-satu, ini Tidak bisa. La haula wa illa billah. Kita kembali barakallahu fikum. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hi ashaddu wat'a wa aqwam qila. Sesungguhnya ibadah di tengah malam, barakallahu fikum, dalam kondisi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu an-nasu niyam. Salatlah kalian dalam kondisi orang-orang pada tidur. Ini yang dikatakan salatul lail atau qiyamul lail. Pengaruhnya sangat kuat dalam kalbu kita, dalam keheningan. Barakallahu fikum. Tenang, hening. Suara yang kita ucapkan betul jelas. Kita pahami apa yang kita ucapkan. Beda dengan kalau sudah siang hari. Siang hari lu sihiruk pikuk. Barakallahu fikum. Itu siang hari, barakallahu fikum, dengungan luar biasa. Paham barakallahu fikum? Mendengung. Suara motor, suara apa. Suara. Banyak sekali suara. Kalau di siang hari. Sama seperti kalau itu masuk pasar. Semua orang bercerita. Semua orang yang ada dalam pasar 80% bercerita. Barakallahu fiik. 20%-nya bukan diam. Ya kurang lebih lah. Maka antum benar. Sama seperti lemah. Sama seperti kehidupan kita. Tapi coba kalau jam 1 malam, jam 2 malam, kalau ada motor lewat, jelas motor. Atau ada orang berteriak satu lantaran mabok sudah. Bakuk dia, jelas sekali. Barakallahu fikum. Subhanallah. Hening. Maka Allah mengatakan salat malam itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kalbu. Inna nasyiatal laili ashaddu wat'a wa aqwam qila. Di sini kata al-mufassirin, bacaan Al-Quran di malam hari itu asyaddu ta'siran fil qalb, memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hati kita. Doa kita wa biyanu qawla li faragil qalbi min masyagilid dunya, karena kosongnya hati dari kesibukan duniawiya. Barakallahu fikum. Tidak ada macam-macam. Anda sholat, tidak ada antum dengar suara air jalan atau suara orang bagoreng atau suara motor digas, tidak ada suara bataria, tidak ada. Hening, pikir mana-mana. Ke proyek dia, ke pasar dia, ke dagangan dia, ke rumah dia, istri dia, anak-anak dia. Wa tabattal ilaihi tabtila. Barakallahu fikum. Al-inqita'. Baik, ila hunah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.